kelemahan dan pikiranku. Angin laut menyeret langkahku ke seberang. Aku ingin melihat hati nuraniku. Seorang bocah merangkak timbunan sampah. Dia mengais sisa makanan, keringat dan aku tanya, ia tersenyum, jabat tanganku. Ia tak pernah tahu siapa gerangan hayal ibunya yang masih diingat. Gejala apakah